Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki pembahasan baru yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, yaitu asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik akbar dan macam-macamnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, asyirkul akbar, syirik akbar adalah antaja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan untuk Allah tandingan. Engkau berdoa kepadanya sebagaimana engkau berdoa kepada Allah, atau engkau palingkan kepadanya bagian dari macam-macam ibadah seperti istighatsah, dipalingkan kepada selain Allah, atau menyembelih yang diserahkan kepada selain Allah, atau bernazar, atau yang lainnya dari apa saja yang merupakan bagian dari ibadah yang mestinya perkara-perkara tersebut hanya ditujukan, diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia memalingkannya kepada selainnya. Dan disebutkan dalam As-Sahihain Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, ayyud dhambi a'zam, dosa apakah yang paling besar wahai Rasul? Qala, kata Rasulullah, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Adapun Setelah itu kata beliau, anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik akbar. Yang pertama, syirkud du'a, syirik dalam doa. Wahuwa, yaitu du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Baik doa tersebut ditujukan kepada para nabi atau para wali atau siapa saja, dalam rangka misalnya meminta rizki atau meminta kesembuhan dari sakit, maka ini doa. Sementara doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika seseorang berdoa kepada yang lain dari selain Allah, meminta perkara-perkara di mana apa yang dia minta itu tidak dimampui dan tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala dia memintanya kepada selainnya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan dalam doa. Oleh karena itu Allah azza wa jalla menyatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu atau tidak bisa menolak mudarat darimu. Jika engkau melakukannya, berdoa kepada selain Allah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang zalim. Dan zalim di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ai, al-musyrikina billah. Termasuk orang yang musyrik, syirik kepada Allah. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. Naam. Sebagaimana kata Luqmanul Hakim kepada putranya, inna syirka mada la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena atau berdasarkan sabda Rasulullah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dan dia menyeru kepada selain Allah yang ia jadikan sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Wa dalilu ala anna du'a ghairillahi minal amwat awil ghaibin syirkun, dan dalil bahwa doa kepada selain Allah, baik itu kepada orang mati atau orang gaib, meskipun dia hidup tapi dia gaib, tidak ada. Berarti kalau dia berdoa kepadanya, berarti dia meyakini bahwa pada orang tersebut ada nau' minat tasarruf lihadal kaun, ada bagian dari hak pengaturan alam. Naam. Misalnya dia meminta sesuatu, barakallahu fikum, yang ringan, tapi dia minta kepada orang yang gaib, meskipun orang gaib itu hidup. Contoh misalnya, ada sesuatu di depannya, dia ingin didatangkan, didekatkan kepada dia. Dia menyatakan, ya Aba Arman, qarrib li hadzal qalam, dekatkan kepada saya pena ini, Padahal orangnya lagi di Surabaya. Nah, berarti gimana caranya? Oh, gampang. Dia dengar kalau saya ngomong di sini, dia dengar di Surabaya. Dan dia bisa untuk mendekatkannya kepada saya. Nah, bisa dikiaskan. Lebih-lebih lagi, barakallahu fikum, dalam hal yang tidak dimampui perkara tersebut, kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalil yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada orang yang mati atau orang yang gaib, adalah perbuatan syirik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan orang-orang yang kalian seru dari selainnya, dari selain Allah, yang kalian mintai doa dari selain Allah, mereka tidak punya apapun, tidak punya kuasa apapun, meskipun setipis kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Berdoa kepada orang yang mati, yang dianggap sebagai wali. La yasma'u du'a'akum, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Atau misalnya anggaplah mereka mendengarkan dan itu tidak. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar kata Allah, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permohonan, permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Lihatlah sisi pendalilan dari ayat ini. Awal mula ayat menceritakan tentang doa, yaitu walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian seru, yang kalian mintai doa dari selain Allah, mereka tidak punya kuasa apapun, meskipun setipis kulit ari. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka, masih menceritakan seputar doa. Ternyata di akhir ayat Allah menyatakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan kalian, yakni perbuatan kalian yang berdoa kepada selain Allah. Yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifat Allah. Seperti kal i'tiqad bi annal anbiya'a awil awliya'a ya'lamunal ghaiba, keyakinan bahwa para nabi dan para wali mengetahui perkara gaib. Sementara yang mengetahui perkara gaib ini bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan dalam pembahasan usulul iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang meyakini bahwa ada yang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah, tahu perkara gaib. Dia datang kepada dukun-dukun dan paranormal bertanya tentang perkara gaib, tentang nasibnya, tentang keberuntungannya, tentang barangnya yang hilang, dan apa saja. Maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah syirkul mahabbah. Syirik dalam al-mahabbah, rasa cinta. Wahuwa yaitu mahabbatu ahadil awliya wa ghairihim. Mencintai salah satu wali atau yang lainnya. Kamahabbatillah. Seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di qawlihi ta'ala berdasarkan firman Allah. Wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan. Yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan. Dia mencintai mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Di sini ada dua tafsir para ulama pada kalimat walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Satu, orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Karena mereka juga mengaku cinta kepada Allah. Naam. Atau yang kedua, orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaan mereka kepada al-andad, kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena cinta mereka sudah terbagi. Mereka mengaku cinta kepada Allah. Walakinnahum yuhibbunal andad kamahabbatihim lillah. Namun mereka juga mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan lebih. Nah, sehingga kalau mau dibagi, mereka cinta kepada Allah tinggal 50%, sementara 50% yang lainnya kecintaan mereka kepada tandingan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kaum mukminin cinta mereka murni dan tulus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kaum mukminin lebih besar cintanya kepada Allah jalla wa ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Wa huwa yaitu ta'atul ulama wal masyayikh fil ma'siyah. Mentaati para ulama dan para masyayikh, para syekh, guru dan yang lainnya dalam perkara maksiat. Dalam perkara maksiat. Namun dengan catatan ma'a i'tiqadihim jawazi dzalik, bersama dengan keyakinan tentang bolehnya mentaati mereka dalam perkara maksiat kepada Allah jalla wa ala. Maka ini termasuk dalam kategori syirik. Termasuk dalam kategori syirik akbar. Dalilnya adalah firman Allah jalla wa ala dalam surah At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar. Al-ahbar adalah ulama al-Yahud. Ulamanya Yahudi. Warruhban, ruhban dari kata rahib. Pendetanya Nasrani. Maka ahlul kitab al-Yahud wan-Nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan para ulama dan pendeta mereka sebagai Rab, sebagai Tuhan dari selain Allah. Dahulu sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau beranggapan bahwa makna mereka menjadikan al-ahbar wal-ruhban sebagai Rab dari selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan mereka rukuk dan sujud kepadanya. Sehingga kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak beribadah, kami tidak menyembah mereka. Lasna na'buduhum ya Rasulullah, kami tidak menyembah, beribadah kepada ahbar, para ulama dan pendeta-pendeta kami. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, awalaysa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna, bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan mentaati mereka dalam menghalalkan perkara yang haram. Wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka mengharamkan yang Allah halalkan. Fatuharrimuna, dan kalian juga mengharamkannya. Qala bala ya Rasulullah, betul, betul demikian. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah mereka kepada al-ahbar wal-ruhban. Sehingga barakallahu fikum, tatkala ketaatan itu dinilai sebagai ibadah, ketaatan mereka kepada ahbar wal-ruhban, kepada para ulama dan siapa saja dalam menghalalkan perkara haram, dalam mengharamkan perkara haram, ikut-ikutan dan mentaatinya, maka itu ibadah. Dan ketika ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, syirkul hulul. Al-hulul maknanya adalah wa huwa al-i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqatihi, keyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, melebur menjadi satu. Wa hadhihi aqidatu ibn Arabi as-Sufi, dan ini akidahnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang tokoh sufi. Di sana kadang antum akan mendapati dalam kitab-kitab Ibnu al-Arabi pakai alif lam, Ibnu al-Arabi. Maka ini adalah ulama atau alimun min ulama'i ahli sunnati wal jama'ah. Beliau termasuk salah seorang alim dari imam ahli sunnah. Adapun Ibnu Arabi at-Ta'i fahuwa sufi al-madfun bidimsyak, yang dimakamkan di Damaskus. Hatta qala, ketika orang ini menyatakan ar-rabbu abdun, hamba itu atau Rab itu hamba. Wal abdu rabbun, dan hamba itu Tuhan. Tuhan itu hamba, hamba itu Tuhan. Ya laita syi'ri manil mukallaf, duhai kiranya siapakah yang diberikan beban syariat? Siapa yang akan beribadah? Lalu siapa yang akan disembah? Kalau Allah telah menyatu dalam diri kita, Lalu yang mau menyembah dan yang disembah itu siapa? Karena ada akidah al-hululiyah, keyakinan bahwa Allah Jalla wa'ala melebur menjadi satu dalam wujud makhluknya. Wa qala sya'irun akhar, berkata si penyair yang lain, sufi yang juga sufi, ya'taqidul hulul, yang dia meyakini akidah al-hululiyah, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita, wa mallahu illa rahibun fi kanisati, dan tidaklah Allah itu kecuali seorang pendeta di gereja. Artinya menyatu, Allah telah melebur dalam jasad makhluknya. Kalau ada anjing, anjing itu Allah. Ada babi, babi itu Allah. Ada pohon, pohon itu Allah. Semua melebur menjadi satu. Melebur menjadi satu. Atau terkadang pula disebut atau disamakan akidah al-hululiyah dengan akidah wahdatul wujud, penyatuan wujud. Seperti inilah akidahnya Sayyid Qutb. Akidahnya Sayyid Qutb ketika menafsirkan suratul ikhlas dalam tafsir fi dhilali al-Quran. Yang sesungguhnya bukan di bawah bimbingan Al-Quran atau naungan Al-Quran, tetapi fi dhilali al-aql, di bawah naungan akal. Salah seorang tokoh besar Ikhwanul Muslimin. Naam, salah seorang tokoh besar dan sangat dibanggakan, diagung-agungkan oleh Ikhwanul Muslimin, dan mereka banyak di negeri ini, orang-orang yang begitu kagum dengan kelompok yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir, dan dia juga seorang sufi. Hasan Al-Banna seorang sufi dari tariqah Al-Hasafiyah. Tariqah atau tarekat Hasafiyah. Kalau banyak orang yang merayakan Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, maka Hasan Al-Banna sudah merayakannya sejak tanggal 1 hingga tanggal 12 Rabiul Awal. Dan orang yang menyatakan kalimat ini, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, sampai akhirnya, adalah yang dikenal dengan Al-Hallaj. Al-Hallaj, naam, salah seorang tokoh sufi. Kemudian yang berikutnya, poin yang keenam, syirku at-tasarruf. Apa makna syirku at-tasarruf? Yaitu i'tiqad anna ba'dal awliya'i lahum tasarrufat, bahwa sebagian wali itu mereka memiliki tasarrufat fil kaun, andil pengaturan alam, yudabbiruna umurahu, yang mereka mengatur urusan alam, menurunkan hujan, naam, memberikan pertolongan dalam bencana besar, yusammuna al-aqtab, yang mereka dinamai al-aqtab, jamak dari kutub. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kaum musyrikin dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk bertanya kepada kaum musyrikin, wa man yudabbirul amra, siapakah yang mengatur urusan, fasayaquluna Allah, mereka pasti menyatakan Allah yang mengatur segalanya. Subhanallah. Kaum musyrikin saja berkeyakinan seperti ini, bahwa yang mengatur urusan adalah Allah. Yang memberikan rizki dari langit dan bumi adalah Allah Jalla wa'ala. Namun, ada sebagian yang mereka mengaku Muslim, memiliki keyakinan-keyakinan seperti ini, bahwa sebagian wali itu telah diberikan mandat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur bagian dari alam semesta ini. Yang berikutnya, barakallahu fikum, yang ketujuh, syirkul khauf, syirik dalam rasa takut. Wahuwa, yaitu al-i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya al-amwat awil ghaibin, keyakinan bahwa sebagian wali yang meninggal atau orang-orang yang gaib, tasarrufan wa dararan, punya hak tasarruf pengaturan alam dan bisa memberi mudarat. Lah, keyakinan ini bahwa mereka bisa memberi mudarat, yusabbibu al-khauf, akan menyebabkan muncul rasa takut dalam hati mereka. Muncul rasa takut dalam hati mereka. Nah, jangan bicara apapun. Ya, beliau itu matanya tidur tapi hatinya terjaga. Bisa kualat kita. Nah, wahada i'tiqad al-musyrikin, yang seperti ini barakallahu fikum, keyakinannya kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 65, alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencukup bagi hambanya? Wa yukhawifunaka billadhina min dunih, dan mereka menakut-nakutimu dengan orang-orang dari selain Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh rasa takut yang seperti ini, sebagaimana ketakutan begitu banyak orang di negeri Mesir terhadap seorang yang dinamakan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Pernah saya sebutkan insyaallah di majelis ini beberapa bulan yang lalu. Yakni mereka barakallahu fikum, ketika akan melewati sekian ratus mil, belum melewati, masih kurang ratusan mil, akan melewati daerah pekuburan Sayyid Ahmad Al-Badawi, mereka sudah takut untuk berbicara dengan suara keras. Kenapa? Kualat. Takut kualat. Nah, padahal ini orang, Sayyid Ahmad Al-Badawi, suatu hari datang ke masjid di hari Jumat, kencing di masjid, terus pulang, tidak salat Jumat. Akhirnya orang, luar biasa. Ini orang bukan sembarangan orang ini. Nah, betul-betul bukan sembarang orang. Nah, orang gila yang seperti ini. Datang ke masjid kencing. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ketika seorang badui yang jahil dia, badui yang jahil, yang bodoh, belum sampai ilmu kepadanya, datang ke masjid kemudian kencing di salah satu pojok masjid, maka para sahabat berupaya untuk mencegahnya, menghardiknya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menghentikan para sahabat, biarkan dia. Maka setelah selesai kencingnya, Rasul meminta sahabat untuk menyiramkan. Karena beberapa hal, kalau dia tiba-tiba dihentikan di tengah-tengah kencingnya, bisa satu menyebabkan kencing itu akan menyebar kemana-mana, atau yang kedua menyebabkan mudarat bagi dia. Nah, tiba-tiba kencing dihentikan, bisa-bisa jadi kencing batu nanti. Nah, tadinya kencing air jadi kencing batu. Fabarakallahu fikum, masalahnya adalah karena dia seorang yang jahil. Maka benar-benar dia takjub dengan kelembutan dan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Lalu dia menyatakan berdoa kepada Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati orang selain kami. Naam. Namun Nabi alaihi salatu wassalam menegurnya, inna hadhihi al-masajid, masjid-masjid itu la tasluhu minha syai'un bimithli hadzal qadar, tidak pantas baginya kotoran-kotoran seperti ini. Innama hiya li dzikrillah wassalati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu untuk salat, naam, zikir kepada Allah, baca Quran. Naam. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sementara ini orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu, tapi orang kemudian menganggapnya sebagai wali karena melakukan hal aneh, ya, yang di luar kebanyakan orang. Tayyib. Adapun rasa takut, kata Syekh, dari hewan yang buas, binatang buas, wadzalimul hayy, atau orang yang zalim, yang masih hidup. Naam, dia takut kepada api, dia takut kepada harimau kelaparan, takut kepada ular. Jais, dibolehkan, perkara tabi'i. Hal yang sifatnya tabiat. Naam barakallahu fikum. Jangan sok-sok tampil sebagai ahli tauhid, enggak boleh takut kepada selain Allah, di depannya singa kelaparan. Naam, antum akan menjadi orang pertama yang dilahap. Naam. Adapun takut seperti ini maka dibolehkan. Walaisa bisyirik, bukan termasuk bagian dari syirik. Sebagaimana kisah atau kisah Nabiullah Musa alaihissalam, naam, yang beliau pergi, naam, khawatir akan ditangkap kemudian dibunuh setelah beliau membela seorang pengikutnya yang berseteru dengan seorang Qibti, dengan seorang Qibti. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabiullah Musa kharaja khaifan, dalam keadaan takut, dalam keadaan takut. Namun itu adalah takut yang sifatnya tabii, bukan jenis kesyirikan, karena para anbiya, para nabi, para rasul, mereka maksum dari perbuatan syirik. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, syirkul hakimiyah. Wa huwa alladhi yusdiru alqawanin almukhalifah lilislam wa yujizuha. Seorang yang mengadakan undang-undang yang menyelisihi Islam dan dia membolehkannya. Membolehkan undang-undang tersebut. Au yara adama salahiyati hukmil Islam, atau dia memandang bahwa hukum Islam itu sudah tidak cocok, tidak sesuai dengan zaman yang semakin modern. Era globalisasi seperti ini, Islam sudah tidak cocok untuk diterapkan. Islam itu dulu di zaman padang pasir, zamannya onta, bukan lagi zaman pesawat terbang, apalagi naam zamannya pesawat-pesawat tempur yang semakin canggih, pesawat siluman, ada pesawatnya tapi enggak ada awaknya. Jadi Islam sudah tidak sesuai dengan yang sekarang. Fahadha kafir, musyrik, murtaddun an dinil Islam. Naam. Kemudian poin ke-9, kata Syekh, asyirkul akbar yuhbitul amal. Beliau berpindah kepada bahaya syirik, bahwa syirik akbar itu akan menggugurkan dan menghapuskan amalan. Menghapuskan amalan. Seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, satu saja dari syirik akbar, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, maka apapun yang dia lakukan sepanjang hidupnya dari amalan-amalan saleh, sepanjang hidupnya puluhan tahun, 77 tahun, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya setiap tahun, umrahnya setiap bulan, sedekahnya tidak terhitung, semua akan gugur, akan musnah dengan sebab satu syirik akbar ketika dia meninggal dan tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan maka pasti akan terhapuskan amalanmu dan engkau di hari kiamat termasuk orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan, akan memperlihatkan, akan menampakkan di hadapan kita di yaumul qiyamah dari amal-amal saleh atau amal kebaikan yang dia lakukan. Naam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan kepada dia apa yang mereka lakukan ketika dulu di dunia, lalu kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan, kata para ulama, li'adamil ikhlas wa li'adamit tauhid. Karena tidak adanya keikhlasan, karena tidak adanya tauhid, akan menjadikan amalan itu sia-sia dan tidak berguna bagi pemiliknya. Kemudian yang lainnya, yang berikutnya, poin ke-10, syirkul akbar la yaghfiruhu Allahu illa bitaubah wa tarkis syirki kullih. Syirik akbar tidak diampuni Allah kecuali dengan taubat di dunia. Tidak ada taubat di akhirat. Dan meninggalkan syirik seluruhnya. Naam. Orang yang berbuat kesyirikan, barakallahu fikum, satu saja, benar-benar Allah tidak mengampuni dia. Akan menjadi sebab kekekalan baginya di dalam neraka. Akan menjadi sebab Allah haramkan bagi dia al-jannah. Berbeda dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Al-kabair tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan ampuni dia secara langsung. Secara langsung. Dan itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia besar dari Allah jalla wa ala. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya. Fabi'adlih. Maka itu menunjukkan tentang keadilan Allah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Tidak sama sekali. Namun pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan mereka dari neraka. Selama di hati ini ada iman, meskipun sebesar zarrah, semut yang paling kecil, atau sebesar biji sawi, atau setipis kulit ari, selama masih ada iman, dengan catatan dia meninggal tidak berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membawa dosa syirik akbar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Tetapi seorang yang berbuat kesyirikan dengan syirik akbar, maka benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa yang ia dipersekutukan. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan atau yang selain dosa kesyirikan. Wa man yushrik billah, dan siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Poin yang berikutnya, yang ke-11. Walisyirki anwa'un kathirah. Syirik itu macamnya banyak. Minha al-akbar wal-asgar. Di antaranya syirik akbar dan syirik asgar. Biarpun syirik asgar, kata para ulama, itu masuk dalam kategori dosa yang tidak Allah ampuni, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Kenapa? Karena ayatnya umum, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Namun ada perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar. Satu, bahwa syirik akbar menyebabkan pelakunya kafir. Adapun syirik asgar tidak menyebabkan kafir. Syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, namun syirik asgar tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik akbar menyebabkan terhapusnya semua amalan, namun syirik asgar hanya menghapuskan amalan yang terdapat padanya syirik asgar tersebut. Seperti riya. Riya pada sadaqah, maka sadaqah ini gugur, hapus. Namun tidak menghapuskan amal kebaikan yang lain. Nah, itu minimalnya beberapa perbedaan antara syirik asgar dengan syirik akbar. Namun demikian, yajibu al-hadru minha, wajib untuk berhati-hati darinya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana caranya melepaskan diri dari syirik dengan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ada di buku. Dihafalkan, jangan lupa, sering-seringlah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa ini, karena kesyirikan itu dosa yang paling besar. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an, dari mempersekutukanmu dengan sesuatu, na'lamuhu, dalam keadaan kami tahu, wa nastaghfiruka, dan kami beristighfar kepadamu ya Allah, lima la na'lam, dari apa yang tidak kami ketahui. Rawahu Ahmad bisanadin hasan. Sudah sampai masuk waktu isya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk para muwahhidin dan istiqamah di atasnya hingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita dari perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.